Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dengan mengkaji Al-Qur'an, dan semoga bacaan Al-Qur'an kita telah khatam dan kita paling tidak dapat mengkhatamkan sekali pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita, tentu dengan tilawah yang baik dan tadarus. Dan salah satu rangka tadarus kita di dalam bulan Ramadan ini adalah kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar terus menyiarkan bersama dengan TVRRI kajian tentang tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang hari ini telah sampai kepada surah Al-A'raf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba aw kadzdzaba biayatihi أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab atau lauhil mahfuz. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, untuk mengambil nyawanya. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap daripada kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Para pendengar rahimakumullah, jika pada hari yang lalu kita telah menjelaskan bahwa di antara dosa besar dan dosa yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk Allah adalah sombong dan mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kembali ditegaskan di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, kembali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sighatut ta'ajjub. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi yang lebih zalim terhadap dirinya selain daripada orang-orang yang telah mendustakan agama Allah atau ayat-ayat Allah? Nah, para pendengar rahimakumullah, dosa yang begitu besar ya, telah banyak pula dilakukan oleh manusia saat sekarang ini dengan menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia putarbalikkan firman Allah itu dengan sesuka hatinya dan dia berbicara atas nama Allah dan berdusta pula atas nama Allah. Baiklah para pendengar, di studio telah ramai para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan kontribusinya terhadap ayat ini. Fadhal mungkin Ustaz Ardana. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Salah satu yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa ketika nanti di hari kiamat dipertanyakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau terjerat dalam bisikan syaitan, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka harus mengakui kembali bahwa dallu anna, mereka itu masing-masing menyelamatkan diri. Nah, ini satu gambaran di mana pada hari kiamat nanti masing-masing orang dengan kepentingan dirinya sendiri mencoba untuk menyelamatkan sendiri. Karena kita berada di bulan Ramadan, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran bagaimana nanti di hari kiamat itu puasa merupakan salah satu penolong dan saksi ya, sebagai pembantu bagi seorang hamba yang melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan. As-siyamu Al-Qur'an was-siyamu yashfa'ani yaumil qiyamah. Bahwasanya Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, berikan dia syafaat, karena aku sudah menahan malam-malamnya untuk tidak tidur karena membaca Al-Quran. Begitu juga puasa akan mengatakan, wahai Tuhanku, berikan ialah syafaat karena aku sudah menahan hari-harinya, siang harinya, dirinya untuk tidak makan karena ingin mendekatkan diri kepadamu. Akhirnya keduanya diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat kepada hambanya. Ini adalah salah satu keistimewaan bagi orang yang melaksanakan puasa dan mengisi malam-malamnya atau siang Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Kelak di saat setiap orang memikirkan dirinya sendiri, memikirkan siapa yang akan menolong dirinya, maka bagi orang yang membaca Al-Quran dan berpuasa dengan baik, maka keduanya ini akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ada satu pertanyaan Ustadz yang di Ustadz tolong nanti tanyakan bagaimana diskusikan di RRI Ustadz. Masalah ada sebahagian atau sekelompok kecil lah katakan dari masyarakat itu yang merasa terganggu Ustadz dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang dengan pengeras suara dengan mikrofon itu yang dilakukan sampai mungkin jam 11 atau jam 12 malam begitu. Iya di bulan Ramadan atau kadang-kadang mungkin ada juga salat qiyamul lail ini Ustaz. Bagaimana sebenarnya pandangan, apakah ini dibenarkan keresahan itu atau sebaliknya bagaimana Ustaz? Iya, kalau menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, sebagai orang yang ingin bertakwa dan untuk menyejukkan hatinya dan muslih kepada masyarakat sekitarnya, jadi perlulah ada tepo seliro, ada toleransi, kalau bahasa Malaysianya tola ansur gitu ya. Jadi di mana kita ini ingin masuk surga bersama-sama, bukan ingin masuk surga sendiri. Makanya suatu hal yang menarik ketika kita berada di Mesir atau berada di Arab Saudi, semua orang boleh baca Quran. Tapi tidak ada yang mendominasi Al-Quran itu dengan mikrofon. Sehingga dia boleh baca Quran, orang lain itu terganggu ketika dia membaca Quran. Semua masyarakat di Masjidil Haram boleh membaca Al-Quran. Dan Al-Quran berserakan di mana-mana. Dan semua orang boleh menangis menikmati indahnya Al-Quran. Tetapi tetap saja, cobalah. Ketika kita mengajak orang lain untuk menikmati indahnya Ramadan, sebenarnya ceramah-ceramah kita ini. Karena apa? Karena begitu berteriak pun kita membaca malam apa? Namanya apa istilahnya kalau Ramadan ini? Tadarus. Tetap saja orang yang di luar itu tidak akan mengikut kita. Dan yang menjadi menarik lagi, terkadang bacaan kita salah menjadi cemoohan orang lain dan menimbulkan dosa. Artinya memang perlulah ada kebijaksanaan dari manajemen masjid itu tadi untuk katakanlah kalaupun dibaca, bacalah yang didengar di dalam masjid begitu. Kalaupun menggunakan pengeras suara, yang pengeras suaranya itu difokuskan ke arah dalam masjid kan begitu. Ya, mungkin Ustaz Fajrul, Ustaz bagaimana tanggapan Ustaz tentang? Ya, memang tidak semuanya seperti yang kita ungkapkan tadi bisa terlaksana kan gitu. Kadang-kadang ada juga orang terus memutarkan sehingga kedengaran sampai orang-orang sudah pada istirahat ataupun tidur kan begitu. Tapi juga kalau kita melihat gitu kan, kadang-kadang kalau di luar Ramadan orang keyboard itu sampai pagi pun tak ada yang protes kan begitu. Ini menarik. Gak ada yang protes kan begitu. Maunya kita ikhlaskan sajalah kan gitu. Walaupun sudah diingatkan Al-Quran kan toh bagus juga. Kapan lagi kita dengar kalau tidak bulan Ramadan penuh kan begitu. Usir setan juga dia Ustaz ya. Usir setan juga kan begitu. Memang ada apa juga kan, kadang memang sudah kadang-kadang sudah dikoordinir gitu untuk supaya tidak terganggu kan gitu. Ada batasan waktu. Ada batasan waktunya. Jadi, dan itu juga bukan menjadi kendala sebetulnya. Anda juga dalam satu apa itu masjid itu satu lingkungan itu berapa masjid itu? Iya kan, masing-masing memutar kaset. Yang mana yang mau didengarkan ke orang? Tapi gitu. Menarik di usia Sha'rawi yang pada waktu menulis tafsir Sha'rawi ini sudah mulai penyakitan. Dia merasa bahwa memang ada, memang betul bacaan Al-Quran itu adalah obat. Tetapi ada memang masa orang membutuhkan ketenangan, gitu ya. Dan saya rasa jangan sampai yang sebenarnya obat Al-Quran ini obat menjadi penyakit. Karena apa? Karena orang waktu itu marah. Nah, ini juga merupakan bukan salah Al-Quran yang obatnya, salah masyarakat menyikapi Al-Quran ini terlalu berlebih-lebihan. Suatu hal yang berlebihan apa? Yang masuk surga malah kasetnya. Karena semua waktu itu tidur, kasetnya baca Quran sendiri. Ini kan suatu hal yang masuk surga kasetnya, jemaahnya tetap aja tidak. Jadi kalau kita lebih fokuskan ini Ustaz Perdana tentang hal ini, sebenarnya tadarus atau tilawatil Quran di dalam bulan Ramadan ini kan mungkin kita mengoreksi yang ada yang telah lalu ya, yang di dalam bulan Ramadan ini, okelah itu sudah berlalu. Dan bagaimana kita ke depan melihat tentang tadarus dan tilawatil Al-Quran ini Ustaz sebenarnya? Iya, kebiasaan masyarakat kita adalah bertadarus hanya pada malam bulan suci Ramadan saja. Ini baik, akan tetapi hendaknya ada follow up. Kenapa? Karena memang tadarus ini kan tujuannya untuk memperbaiki bacaan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki bacaannya. Oleh karena itu, saya kira tidak hanya dicukupkan pada bulan Ramadan saja. Akan tetapi bagaimana pada bulan-bulan selanjutnya itu tetap dibudayakan, ya kan? Nah, dan juga hendaknya salah satu fenomenanya adalah tadarus ini hendaknya dipimpin oleh orang yang mengetahui bacaan Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya, agar jangan sampai nanti apabila ada kesalahan ini tetap dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya menjadi pemahaman orang yang salah itu. Jadi memang perlu sekali adanya bimbingan lah terhadap tadarus ini. Dan mungkin Ustaz Fajrul bisa menggambarkan Ustaz bagaimana bimbingan itu sebenarnya Ustaz. Kalau saya melihat sedikit ya Ustaz Ardiansa, pengalaman kita yang di Mesir, mungkin mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah itu biasa membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Jadi, dan itu bukan saja mahasiswa, masyarakat Arab pun yang memang sibuk kerja itu setelah sholat subuh membaca Al-Quran, membiasakan. Biasanya satu hari itu satu juz, dan akhirnya itu menjadi terpola. Bisa bertambah, bisa kurang, tetapi ada pemain tetap yang dia memang sudah iltizam bahwa sebelum keluar masjid saya harus khatam satu juz. Itu bukan saja di bulan Ramadan, itu setiap hari, sehingga setiap tanggal 30 khatam, 30 hari kemudian khatam. Dan itu merupakan suatu kenikmatan ya, kadang-kadang ya kita makan es bersama setelah khatam 30 juz itu. Tidak harus yang mewah-mewah untuk mensyukurinya. Nah, itu masyarakat terjadi. Saya rasa tidak salah untuk dilakukan di Indonesia ini gitu. Iya, di sedikit, Sumatera Utara sedikit khususnya. Mungkin saya tambahkan bahwa jangan hanya dipahami tadarus ini hanya dibudayakan di masjid-masjid saja. Akan tetapi bagaimana sebuah keluarga juga menjadikan tadarus ini sebagai salah satu aktivitas di rumah tangga. Ya, ini adalah tugas orang tua untuk mengajak anak-anaknya. Apakah selesai salat subuh, supaya jangan dibiasakan anak-anak ini tidur setelah salat subuh, baca Al-Quran seberapa mampu, atau satu hizib atau dua hizib. Ini adalah salah satu aktivitas yang baik dan akan menentukan bagaimana sebuah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Atau di hari-hari yang lain, setelah sholat maghrib gitu, di luar bulan Ramadan, mungkin kapan ada waktu iya, Ustaz Fajrul, silakan Ustaz Fajrul. Iya. Pertambahannya. Untuk tadarus di bulan Ramadan itu adalah suatu pendidikan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Dalam arti kata, tadarus ini adalah juga merupakan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin membaca Al-Quran, bertadarus maksudnya, maka itulah kita niat kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kita harus memperbaiki tajwid kita. Bukan cari kue, Ustaz, ya? Bukan cari kue, ya? Ya. Kalau saya tambah lagi, sebenarnya fenomena di dalam rumah tangga, apalagi memiliki anak beranak agak banyak, sering terjadi perang dingin antara kakak dan abang. Abang dan adik itu sering. Terkadang orang tua tidak bisa mengatur anaknya, tetapi menjadi keluarga yang sakinah itu sebenarnya tidak susah. Ketika kita ajak anak-anak duduk bersama membaca Al-Quran, apalagi mencoba menghafalnya, kita sibukkan anak-anak kita dengan hal-hal yang positif, perang dingin abang adik insya Allah bisa terhindarkan. Anak-anak yang selama ini susah diatur insya Allah bisa menjadi anak yang penurut. Ini merupakan rahmat yang diberikan Allah melalui Al-Quran. Karena apa? Karena memang wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Penyakit-penyakit sosial yang tidak bisa dientaskan dengan membaca bersama di Al-Quran, membaca bersama Al-Quran, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, baik di masjid ataupun di rumah, dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mungkin bahkan masalah perceraian pun bisa diakurkan kembali berkat baca Al-Quran bersama. Jadi para pendengar rahimakumullah, sangat menarik sekali ya, ternyata Al-Quran ini bukan hanya seperti apa yang selalu dikatakan, hanya sekedar bacaan-bacaan saja, tetapi lebih daripada itu memiliki nilai. Dan insya Allah nanti Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan menjadi saksi bahwa dia pernah dibaca dan bahwa dia pernah menyibukkan diri kita, sebagaimana yang tadi hadisnya telah disampaikan oleh Ustadz Perdana di awal. Dan demikian jugalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir nantinya juga bersaksi atas kekafiran pada diri mereka, atas apa yang mereka lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengingat firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih. Ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.